wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Aqsa Bukung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas tentang dosa-dosa besar dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wa rawa at-Tirmidzi wa hasanahu. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya berhenti sejumlah orang yang berbangga dengan nenek moyangnya yang telah meninggal dunia. Wa innamahum, hanyalah mereka nenek moyang tersebut karena mati dalam keadaan kafir, fahmu jahannam, arang di neraka. Aulaikunanna ahwana ala Allah min ji'lan, atau lebih hina menurut Allah daripada ji'lan. Nanti akan dijelaskan makna ji'lan. Mungkin dalam bahasa kita ya, lalat ini, lalat hijau yang suka di kakus. Innallaha adzaba ankum, sesungguhnya Allah hilangkan dari kalian ubiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah dan kebanggaan jahiliyah dengan nenek moyang. Innama wa mu'minun taqi, yang ada adalah orang yang beriman yang bertakwa, atau orang yang fajir yang celaka. Manusia seluruhnya dari Adam, dan Adam tercipta dari turab, dari tanah. Ubiyah artinya al-kibru, kesombongan, wal-fakhru dan kebanggaan. Penjelasannya, layang tahiyanna, pakai lamnya di fathah, jawab qasam yang muqaddar, sehingga maknanya, demi Allah hendaknya berhenti orang-orang untuk berbangga ya, dengan nenek moyang mereka yang mati ala kufir dalam keadaan kafir. Maka bi abaihim alladzina matu, ini menjelaskan realita. Atau jadilah mereka lebih rendah menurut Allah daripada ji'lan. Ji'lan jamak dari ju'al. Ju'al adalah tuwaibah, hewan kecil warnanya hitam, tulam misul ghaid, yang biasanya bersentuhan dengan kotoran, dengan berak. Wahada, maka ini menunjukkan betapa jeleknya berbangga dan sombong di hadapan manusia bil hasab wan nasab, dengan kemuliaan nenek moyang dan nasab. Bagaimanakah mungkin seorang muslim melakukan hal ini, padahal Allah telah memberikan nikmat kepadanya dengan Allah hilangkan dari seorang muslim ubiyah jahiliyah. Ubiyah maknanya nakhwah. Nakhwah artinya kesombongan. Wakibar dan kesombongan jahiliyah. Maka manusia itu bisa jadi mukmin bertakwa atau fajir yang celaka. Yakni artinya manusia ada dua macam. Mukmin yang bertakwa, dialah orang yang unggul meskipun wadian, nasabnya rendah. Atau fajir yang celaka, fawa wadi', maka dia adalah orang yang hina meskipun hasiba, memiliki kemuliaan nenek moyang. Dan manusia seluruhnya adalah keturunan Adam yang mereka tercipta dari tanah. Maka tidaklah sepatutnya orang yang tercipta dari tanah sombong. Jika asal-muasalnya sama, maka semua manusia itu sama dalam asal-muasal nasabnya. Fadallah hada, maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim bukanlah akhlak seorang muslim sombong. Namun akhlak seorang muslim adalah mutawadi, adalah tawadu. Kemudian bab tentang at-ta'an fil ansab, mencela nasab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, dua hal di tengah-tengah masyarakat, huma bihim kufrun, yang keduanya adalah kekafiran, bihim yang melekat pada banyak orang. Mencela nasab waniyahatu alal mayyit dan meratapi mayyit. Ya, itsnatani artinya khoslatani dua perkara. Ya, mangkunna fihi siapa yang dua perkara itu padanya dan dia memiliki dua perkara ini maka jadilah pada dirinya sebagian dari perkara kekafiran. Dan bukanlah makna hal ini keluar dari Islam, lakin akan tapi ada padanya salah satu sifat kekafiran. Dan kafir atau kufur tentu ada dua macam, ada yang besar mengeluarkan dari Islam, ada yang kecil yaitu berkurangnya kadar iman, namun tidaklah kafir orangnya. Inama irtakaba kabirotan, namun orang yang melakukan kufur kecil, dia melakukan kabirotan dosa besar. Contohnya adalah sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim, menjelek-jelekkannya adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Yang dimaksud dengan kafir dalam hadis ini kafir kecil. Akan tapi tentu dia adalah salah satu dosa besar. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua perkara itu, yang pertama mencela nasab al-wuku, yaitu terjumus dalam tanakusin nas, melecehkan orang lain, binahwi dalam bentuk al-qadahi, mencela nasab yang valid. Wanahnu, dan telah kami sebutkan fi masalafa sebelumnya, bahasa yang jadi tolak ukur bukanlah nasab, karena nasab tidaklah meninggikan seorang hamba di sisi Allah. Namun yang jadi ibrah, yang jadi tolak ukur adalah amal yang dilakukan oleh seseorang. Maka orang yang mencela nasab orang lain, maka ada padanya perkara, ya, ada padanya unsur kafir kecil. Li'ana kalimat al-kufri, karena kata-kata kafir, ya, idza ja'at, jika dia datang dalam dalil, min mu'arafatin, dalam keadaan ma'rifat, dan ini khusus untuk masdar. Masdar itu kufrun, kalau dia untuk alif lam al-kufru, fa'ina ta'ni, maka bermakna kafir akbar. Kaidah ini diambil dari Abu Labas Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala di kitabnya Iqtida' Siratal Mustaqim. Nah, ini khusus untuk masdar sebagaimana penjelasan Syekh Ibn Taimiyah, dan tidak berlaku untuk isim fa'il. Kaidah ini adalah kaidah khusus masdar. Maka jika terdapat dalam teks Al-Quran atau hadis kufrun, maka itu beda dengan al-kufru. Maka kalau al-kufru mengisyaratkan kalau ini kufur akbar. Tapi kalau kufrun mengisyaratkan kalau itu kufur kecil. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang batal salat atau kemudian tidak salat, bainal abdi wa bainal kufri tarku salati. Maka ini kufurnya kufur akbar. Ya, dinding pembeda antara seorang hamba dan kekafiran adalah tidak salat. Adapun jika kufrun tanpa alif lam, munakaratan nakira, artinya kufur kecil. Kemudian perkara yang kedua adalah meratapi mayit, dan telah disebutkan bahasanya definisi meratap annaha, bahasanya niyahah, adalah menampakkan keluh kesah karena seorang yang meninggal dunia dengan kata-kata atau perbuatan. Karena kewajiban orang yang mendapatkan musibah adalah sabar dan berharap pahala. Faniyahatu, maka meratapi mayit bisa jadi dengan kata-kata semacam seorang yang meratapi mengatakan wajabalah, wahai gunung sandaran hidupku. Wasanadah, wahai sandaran hidupku, kenapa engkau tinggalkan aku. Ya, maka ucapan semacam ini itu tergolong ratapan. Atau ratapan dengan perbuatan semacam merobek, kerah, menampar pipi sendiri, kemudian teriak-teriak jahiliyah. Dan niyaha hukumnya haram karena dia menunjukkan al-i'tirad, menentang Allah Ta'ala. namun menangis bukan bagian dari meratap. Li'anal insan, karena seorang boleh jadi tidak mampu menahan dirinya untuk tidak menangis. Karena tangisan bagian dari kasih sayang sebagaimana terjadi pada Nabi SAW ketika wafatnya putra beliau Ibrahim. Di ja'alat mulailah dua mata Rasulullah SAW tatrufani adam'a, bercucuran air mata. Tatkala disampaikan padanya, ya kenapa menangis, maka qal, Nabi mengatakan tangisan itu adalah bukti kasih sayang. Dan Nabi SAW mengatakan ketika wafatnya Ibrahim, innal aina tadma'u, sungguh mata itu berlinang, hati pun sedih. Wala naqulu ila ma yarda rabbuna atau yurdi rabbana. Dan kami tidak berkata-kata kecuali yang disukai oleh Rabb kami. Maka yang jadi tolak ukur meratap ataukah bukan adalah lisan dan apa yang muncul darinya berupa mengadu dan marah-marah atau dengan melakukan aksi saat musibah semacam nampar, merobek kerah. Namun seorang hamba tidak akan yu'akhadhu, mendapatkan hukuman bidam il'ain, jika semata-mata mata derai air mata. Kemudian di antara dosa besar adalah mengaku-ngaku nasab yang bukan nasabnya. Walahuma, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id marfu'an, sabda Nabi, manida'a ila ghairi abihi, siapa yang mengaku-ngaku anak dari bukan bapaknya. Wahuwa ya'lamu, dalam keadaan dia tahu kalau itu bukan bapaknya. Ya'lamu annahu ghairu abihi, dia tahu kalau itu bukan bapaknya. Fal jannatu alaihi haramun, maka surga itu haram baginya. Ya, maka walahuma, kemudian diatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian benci bapak kalian. Siapa yang membenci bapaknya, maka dia terjumus dalam kekafiran. Walahuma, diatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Ali radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, siapa yang mengaku-ngaku anak dari bukan bapaknya, atau intama ila ghairi mawalihi, atau menisbatkan diri kepada bukan maulanya, dia mengatakan saya adalah mantan bekas budaknya fulan, nah, padahal tidak, maka untuknya laknat Allah, malaikat dan semua manusia, Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat nanti sorfan wala adla, amal wajib ataupun amal sunnah. Penjelasannya yang dimaksudkan oleh hadis Sa'ad adalah man tahawala an nisbatihi li abihi, siapa yang mengganti nasabnya kepada bapaknya, dia ganti wantasaba ila ghairi abihi, dengan menasabkan kepada selain bapaknya, semisal adopsi. Amidan mukhtaran, dalam keadaan sengaja dan tidak dipaksa. Ya kama kanu fil jahiliyah, sebagaimana perbuatan orang jahiliyah. Ya la yustang, mereka tidaklah mengingkari seorang itu mengadopsi anak orang lain. Wa yasiru alwalad, kemudian jadilah anak itu dinasabkan kepada yang tabannahu, mengadopsinya. Ya, maka hukum adopsi anak diperbolehkan, adanya anak angkat itu boleh sampai turun Al-Ahzab ayat yang kelima, yang melarang adopsi anak. Uda'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallahi, maka nasabkalah mereka pada bapaknya, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Wahada, dan ini adalah seperti seorang yang telah diketahui nasabnya, lantas dia pergi mengaku-ngaku nasab yang lebih tinggi daripada nasabnya untuk mengangkat dirinya, atau untuk mendapatkan harta, atau pekerjaan, atau wadhifatin, atau pekerjaan. Semacam orang yang pergi ke satu tempat, dia ubah nasabnya dalam rangka mendapatkan perkara dunia. Maka mengganti nasab, menasabkan kepada bukan bapaknya, ini kabiratun min kabairi dzunub, salah satu dosa besar. Tidak boleh bagi seorang mengubah nasabnya, karena nasab itu berdampak banyak hal. Maka wajib ayat buku al-kulu masing-masing orang sesuai dengan nasabnya masing-masing. Menita'ila ghairi abihi wa wa ya'lam. Dan padahal dia tahu, ay anal ukubata, artinya hukuman itu berdampak jika dia tahu ayahnya. Adapun jika dia tidak tahu ayahnya, thumma tahara, kemudian dia beristihad atau kemudian mencari tahu, berupaya untuk mencari tahu, maka ini tidaklah berdosa. Maka siapa yang mengetahui nasabnya dan nasab keluarga besarnya, kemudian dia mengaku-ngaku bukan kepada selain bapaknya, maka dia telah melakukan dosa besar dan dia terancam untuk birhirman, untuk tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billahi. Maka hadis ini khusus untuk orang yang tahu wa ya'lamu, padahal dia tahu kalau itu bukan ayahnya. Kalau dia tidak tahu karena dia sejak kecil diadopsi sama seseorang dan dia tahu itulah bapak angkatnya, itu dia kira bapak kandungnya, dia tidak tahu. Maka apakah dosa dia? Jawabnya tidak berdosa. Kemudian siapa yang mengaku-ngaku ila ghairi abihi, kepada selain ayahnya, yaitu ayah dekat ataupun ayah jauh. Ayah jauh artinya kabilah atau keluarga besar. Itu tergolong, itu disebut dengan sebutan ayah jauh. Ya, maka diancam untuk tidak mendapatkan surga. Ya, tidak mendapatkan surga, berarti diancam dengan neraka. Maka ini menunjukkan kalau perbuatan ini hukumnya dosa besar. Nah, di sini dikatakan haram baginya surga. Ya, tentu haram di sini adalah haram selamanya untuk masuk surga jika dia tahu kalau itu dosa namun menghalalkannya. Namun ini haram untuk masuk surga itu mu'akotan, sementara waktu, jika seorang itu melakukan hal ini tidak dalam keadaan menganggap boleh dan halal perbuatannya. Maka sementara waktu diharamkan baginya surga, karena dia diazab di neraka sementara kemudian keluar darinya dan tidak neraka di neraka selamanya. Atau yang dimaksud dengan haram baginya surga adalah diharamkan baginya masuk surga bersama orang-orang yang masuk surga, langsung masuk surga, karena dia harus mampir di neraka. Kemudian tentang hadis yang kedua, penjelasan dari Sa'ala Al-Fauzan dari Pensara, beliau katakan, wala taghabu an abaikum, janganlah kalian benci bapakmu. Yang dimaksud dengan benci di sini tidak mau menasabkan diri kepada bapak, lantas memilih nasabkan diri kepada yang lain dalam rangka satu tendensi tertentu. Ini tidak boleh. Lianna hadza yatarattab alaih, karena hal ini berdampak sejumlah kejelekan, wal adrar, dan bahaya dan pertipuan bagi manusia. Rahiba anhu artinya meninggalkan, adapun rahiba fi artinya suka dan ridha. Makna hadis, janganlah kalian tinggalkan, menasabkan diri kepada bapak. Ya, karena kalian mau menasabkan diri kepada yang lain. Maka siapa yang membenci ayahnya, tidak mau bernasab dengan ayahnya, fawa kufrun. Fawa kufrun, al-maksud al-kufrun, yang dimaksudkan adalah kafir amali. Ini kafir perbuatan, yaitu perbuatan berbuat dengan perbuatan orang kafir. Bukanlah yang dimaksud kafir keluar dari agama, itu kafir i'tiqadi. Fadallah, maka ini menunjukkan bahasanya perbuatan ini salah satu dosa besar. Kemudian, manida'a ila ghairi abihi. Siapa yang mengaku-ngaku pada bukan bapaknya atau mengaku-ngaku padahal bukan maulanya. Tentang mengaku-ngaku atau menasabkan kepada bukan bapak telah lewat penjelasannya. Dapat menisbatkan kepada bukan maula. Maka Nabi SAW menyampaikan, al-wala'u liman a'taqa. Hak wala itu bagi siapa yang memerdekakan, yaitu warisan. Maka wala tidak boleh diubah. Siapa yang memerdekakan seseorang, tidak boleh baginya menjual walanya atau menghibahkannya kepada yang lain. Namun, dia adalah untuk orang yang memerdekakannya. Karena wala itu adalah satu perkara abstrak seperti nasab yang tidak memungkinkan untuk dipindah. Waqad kanu fil jahiliyah, dan dulu masyarakat jahiliyah mereka memindah-mindah nasab bil baik, dengan jual beli. Ya, maka ada namanya hak wala. Ya, hak wala itu adalah memiliki manfaat atau kepentingan secara ekonomis. Maka seorang budak yang merdeka, baik dimerdekakan dengan dari situan dengan cuma-cuma ataukah berbayar, yang jelas dia merdeka di tangannya fulan, maka artinya si fulan itu punya hak wala pada mantan budaknya. Seandainya budaknya ini akhirnya setelah tidak lagi jadi budak, jadi orang kaya raya, kemudian tidak punya keturunan, maka yang mewarisi hartanya adalah yang memerdekakannya. Ini namanya hak wala. Ada nilai duitnya itu. Ya, hak wala. Di masa jahiliyah, hak wala ini bisa dijual-jual. Ya, bisa dijual-jual. Yang kulunahu bil bai'. Mereka pindah-pindah dengan transaksi jual-beli. Namun ini dilarang oleh Islam. Dengan Nabi menegaskan, al-wala'u liman a'taqa. Hak wala itu hanya untuk pihak yang memerdekakan si budak. Baik merdekanya secara cuma-cuma atau merdekanya tidak dengan cuma-cuma. Kemudian di sini dijelaskan wala ada dua macam. Yang pertama, wala'ul muwalati. Wayakunu bainal qabaili. Inilah yang terjadi di antara kabilah. Dan bukalah ini yang dimaksudkan. Wala'un walat ini di antara kabilah, mereka punya kesepakatan untuk saling melindungi, saling membela, ini wala'un walat. Yang kedua, wala' karena memerdekakan budak, ya ini merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan warisan, karena sebab mendapatkan warisan itu ada tiga, karena nikah ini untuk suami istri, karena wala' ini untuk mantan budak, dan karena nasab dan keturunan. Maka tidak boleh bagi seorang jika dia memerdekakan seorang budak, kemudian dia mendapatkan hak walaknya, maka tidak boleh dia jual hak walak tersebut pada orang lain. Siapa yang mengubah nasabnya atau nasab, ghayara nasab, siapa yang mengubah nasabnya atau mengubah walaknya, maka untungnya laknat Allah, malaikat dan semua manusia. Fadalla hadza, maka ini menunjukkan kalau ini adalah salah satu dosa besar. Allah tidak menerima darinya sorfan ay faridotan amal wajib, tidak pula adilan itu amal sunnah atau al-fidyah tebusan. Fal maksud, maka inti dari hadis ini bahasanya mengubah nasab itu min kaba'ir dzunub, adalah bagian dari dosa besar. Ya, tentang kemudian orang yang mengaku-ngaku nasab bukan pada bapaknya, maka pada kiamat tidak diterima darinya sorfan wala adla. Tadi disampaikan sorfan maknanya ibadah wajib adalah namanya tebusan atau ya, ibadah sunnah. An-nafilah awil fidyah. Ada juga penjelasan yang lain mengatakan bahasanya as-sarfu itu artinya taubah. Ya, as-sarfu itu artinya taubah. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahasanya menasabkan diri kepada bukan bapaknya tidak nanti berdampak, tidak akan diterima sorfan dan adlun pada hari kiamat. As-sorfu makna atau batu. Ini, makna yang lainnya tadi al-faridatu. Makna yang lainnya adalah al-hilah, daya upaya. Sedangkan al-adl maknanya tebusan. Sehingga makna hadis tidaklah diterima darinya taubat jika dia meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa ini. Karena taubat itu berakhir dengan kematian. Atau maknanya kalau kita maknai hilah, daya upaya, maka orang ini la yastati'u hilatan wala fikakan, tidak mampu untuk ya, terbebas dari dosanya. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Furqan ayat yang ke-19, "Fama tastati'una sarfa wala nasra." Dan tidak diterima adalah bisa mana salah satu maknanya tebusan. Tidaklah diterima tebusan untuk menebus diri dari adab. Ya, contohnya firman Allah Taala di surat Al-An'am ayat yang ke-70, "Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha." Artinya jika kau tebus dengan semua tebusan tidak akan diterima. Nah, kemudian bab selanjutnya masih seputar nasab. Bab orang yang berlepas diri dari nasabnya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, yaitu Shu'aib, anjadihi dari kakeknya Shu'aib, yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As, marfu'an sabda Nabi, kafara sungguh kafir, orang yang berlepas diri dari nasabnya, wa indaqa, meskipun sedikit, atau mengaku-ngaku nasab yang tidak dikenal. Wali Tabarani, diatkan oleh Tabarani dengan yang semakna dengan hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Diriatkan Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah marfu'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, setiap perempuan yang memasukkan pada satu keluarga man laisa minhum, anak yang bukan bagian dari keluarga tersebut, dengan dia berzina tanpa ketahuan suaminya akhirnya dan punya anak karena zinanya, maka dia masukkan pada satu keluarga sesuatu yang bukan bagian darinya. Maka apa? Falaisat minallahi fi syai', maka Allah berlepas diri darinya. Walan yudkhilaha jannatahu, dan Allah tidak akan memasukkan perempuan itu ke surganya. Di sisi yang lain, wa ayyuma walidin, dan setiap bapak jahada waladahu, yang mengingkari keabsahan nasab dari anaknya. Wa huwa yanzur ilaihi, dan dia memandangi anaknya, maka Allah akan menutup diri darinya pada hari kiamat. Allah akan mempermalukannya di hadapan banyak makhluk, di hadapan seluruh makhluk dari makhluk yang pertama sampai yang terakhir. Ya, penjelasannya, siapa yang berlepas diri dari nasabnya semacam mengatakan, seorang yang nasabnya telah dikenal, ana bari'un min hadzal nasab, aku berlepas diri dari nasab ini, maka ini tidak boleh. Karena melepas diri dari satu nasab itu berdampak banyak perkara dan banyak kejelekan. Di antaranya terputusnya kekerabatan, kemudian jatuhnya nasab orang tersebut di antara manusia. Maka siapa yang melakukan tindakan semacam ini tidak mengakui nasab, maka jika dia lakukan untuknya ancaman yang keras. Maka dia kafir, sungguh kafir yang berlepas diri dari nasabnya wa in daqqa. Meskipun sedikit atau meskipun kecil, artinya siapa yang cuci tangan dari nasabnya maka dia telah melakukan dosa besar. Karena yang dimaksudkan dengan kufur di sini artinya kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Maka hadis ini dalil tidak boleh bagi seorang ini bapak muslim untuk mengingkari nasab anaknya dan berlepas diri darinya ataupun mengubahnya. Karena dia telah, bapak ini telah terjumus dalam kekafiran yaitu kufur nikmat. Meskipun nasabnya bukanlah nasab yang tinggi menurut masyarakat, tidaklah dia ridho dengannya bagaimanapun keadaan nasabnya. Karena kedudukan manusia di sisi Allah hanyalah dengan takwa. Maka jika seorang hamba itu bertakwa, lam yadurruh, maka tidaklah masalah baginya meskipun dia adalah orang yang rendah secara nasab. Dan jika seorang itu penggemar dosa dan celaka, maka tidak manfaat baginya nasabnya meskipun dia memang orang mulia. Adapun yang terdapat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sama perempuan adkhalat ala qaumin ma laysa minhum, memasukkan pada satu keluarga besar orang yang bukan bagian darinya. Artinya dia nasabkan, ada seorang perempuan menasabkan pada suaminya anak yang terlahir dari benih orang lain. Maka perbuatan ini dosa besar karena berdampak padanya kerusakan yang sangat banyak. Maka dianggap kerabat dekat satu hal yang bukan. Ya, dianggap mahram padahal bukan mahram. Nanti ketika bapaknya si suami ini meninggal dunia, maka akan ada yang bukan ahli waris dikasih warisan. Ini zalim sama ahli waris yang lain. Laisat minallahi fi syai', maka ini berlepas diri dari Allah Azza wa Jal terhadap perbuatan semisal perkara ini. Dan ancaman yang lain, Allah haramkan surga untuknya dengan ancaman yang keras. Ya, maka Allah ancam dengan tidak menyayanginya dan memaafkannya. Makin ancaman yang keras, maka tidak boleh seorang muslim menempelkan diri pada satu kabilah, satu suku, padahal dia bukan bagian darinya. Demikian juga jika mengingkari anak. Tidak angkar al-walad walidahu, sebagaimana anak tidak boleh mengingkari bapaknya, maka bapak tidak boleh mengingkari anaknya. Wa wayanzur ilaihi, padahal dia memandanginya, yaitu mengetahui kalau itu anaknya. Tiba-tiba, maka apa yang dia ingkari, apa yang dia tiadakan, maka itu ancaman pada hari kiamat. Allah akan menutup diri darinya. Allah tidak akan memandang, maka dia tidak akan bisa memandang Allah pada hari kiamat, sebagaimana orang-orang yang beriman memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tercegah untuk mendapatkan nikmatnya pandangan. Memandang Allah Azza wa Jal. Maka ini menunjukkan kalau itu adalah salah satu dosa besar. Dan perkara yang lain, sendiri Allah akan mempermalukannya di hadapan semua orang, semua makhluk pada hari kiamat nanti. Oleh hasil kesimpulannya, tidak boleh bagi bapak berlepas diri dari anaknya. Dan sebaliknya anak berlepas diri dari nasab kepada bapaknya. Ya, demikian yang kita baca, kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ya, berkenaan dengan masalah tidak menasabkan diri kepada selain, menasabkan diri kepada selain ayah aslinya, maka kita jumpai dua jenis hadis. Hadis yang pertama melarang mengaku-ngaku bapak yang bukan bapaknya, apapun alasannya, diancam dengan surga itu haram untuknya. diancam dengan surga itu haram untuknya. Kemudian ada hadis yang jenis yang kedua yang mengatakan bahwasanya melarang untuk tidak mau menasabkan diri kepada bapak aslinya karena benci dengan bapak. Tadi kita baca ya, atau kemudian tadi di halaman 463 tadi ada dihadirkan dua hadis sekaligus. Di hadis yang pertama, man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam, siapa yang mengaku-ngaku ya, beranak pada adalah anak dari bukan bapaknya dan dia tahu kalau itu bukan bapaknya, maka surga haram baginya. Sedangkan di hadis yang kedua, la taghabu an abaikum, janganlah kalian benci terhadap bapak, karena benci maka tidak mau mengakui sebagai anaknya bapak, padahal tahu kalau itulah bapaknya. Faman rahiba an abihi fahuwa kufrun, karena siapa yang membenci bapaknya sehingga tidak mau menasabkan diri kepadanya, maka ini kekafiran. Maka ada dua jenis hadis. Hadis yang pertama, melarang menasabkan diri kepada bukan bapaknya, apapun alasannya, apapun motifnya. Apapun motifnya. Dan menasabkan diri kepada yang lainnya, boleh jadi dia bukan keturunan Nabi, ngaku-ngaku keturunan Nabi, bukan karena benci sama bapaknya. Bapaknya Jawa asli, namun dia ngaku-ngaku Arab, ngaku-ngaku keturunan Nabi, supaya apa? Ya, boleh jadi cari nama, boleh jadi cari duit, boleh jadi cari penghormatan. Bukan karena benci kepada bapak. Dan ada orang yang menasabkan diri kepada bukan nasabnya karena benci bapak. Ya, maka tentu hadis yang pertama itu lebih luas cakupannya. Hadis yang pertama, man da'a ila ghairi abi wa huwa ya'lam, yang penting wa huwa ya'lam, dia tahu kalau itu bukan bapaknya, ya, maka tidak boleh. Apapun motivasinya boleh. Kalau berdasarkan hadis yang pertama, baik motivasinya benci sama bapaknya, tidak suka sama bapaknya karena bapaknya miskin, bapaknya orang kampung atau yang lainnya, atau karena dia mau cari cari harta, cari penghormatan, cari ini. Ya. Sedangkan hadis yang kedua sifatnya spesifik. Melarang untuk menasabkan diri kepada bukan nasabnya karena benci sama nasab aslinya. Ya, maka ini tentu lebih spesifik. Nah, apakah dalam berkenaan dengan dua hadis ini berlaku hamlul mutlak alal muqayyad? Karena hadis yang pertama itu mutlak. Apapun motivasinya, baik benci bapak, tidak suka sama bapak, atau ya, cari duit, cari harta, cari penghormatan, dan yang lain. Sedangkan hadis yang kedua, muqayyad, larangan menasabkan diri kepada bukan nasabnya, ya, ditakyid dengan karena motivasi benci sama bapak. Nah, apakah di sini berlaku hamlul mutlak alal muqayyad? Jawabannya tidak berlaku. Ya, jawabannya tidak berlaku hamlul mutlak alal muqayyad. Di antara sebab kenapa tidak berlaku hamlul mutlak alal muqayyad adalah karena innal ijma'a qa'imun ala tahrimil intisab li ghairi wa illam yaghab an abihi. Karena terdapat ijma' ulama yang menegaskan haramnya menasabkan diri kepada bukan bapak, meskipun bukan karena benci sama bapak. Wa ilam yantafi minhu, meskipun tidak bukan dia, meskipun dia tidak mengingkari nasab aslinya. Wa in kana al-hamil lahu talabu rizqi aw ghairihi. Baik yang haram hukumnya menasabkan diri pada bukan bapaknya, meskipun motivasinya cari duit atau yang lainnya. Fawa muharraman ala kulli halin. Maka dia, maka menasabkan diri pada bukan bapaknya itu haram, apapun kondisinya. Nah itu tentang masalah dua hadis ini. Kemudian tadi ada kalimat di hadis yang ada di halaman 466. Kafara man tabarra'a min nasabihi wa indaqa. Ya, wa indaqa dimaknai di halaman 467. Man takhalla'a an nasabihi. Siapa yang membersihkan dirinya, nasabnya, berlepas diri dari nasabnya, maka dia telah melakukan dosa besar. Ya, maka dia telah melakukan dosa besar karena kufur di sini kufur asghar. Ya. Maka tidak ada penjelasan detail untuk daqanya. Penjelasan yang lain untuk untuk hadis tentang masalah daqa. Wal makna anna man tabarra'a min nasabihi walau kana tabarru'u qalilan daqiqan la yultafatu ilaihi fa innahu yakunu fi'luhu kufran. Di referensi yang lain tentang apa yang dimaksud dengan daqa adalah siapa yang berlepas diri dari nasabnya, dan makna daqa walau kana tabarru'u qalila, meskipun berlepas diri dari nasab tersebut sedikit. Daqiqan kecil, la yultafatu ilaihi, orang tidak peduli. Ya, sedikit dan atau ya, cuma sekali atau dua kali, ya, sambil guyon atau yang lain, sehingga la yultafatu ilaihi. Daqa dimaknai dengan qalilan dan dimaknai dengan la yultafatu ilaihi. Tidak ditoleh, tidak ada orang yang perhatian. Ya, tidak ada orang yang ngeh. Tidak ada orang yang perhatian, tidak ada orang yang menoleh. Fa inna yakunu fi'luhu kufra. Maka ini adalah kekafiran. Kalau Al-Munawi menjelaskan, ya kenapa berlepas diri dari nasabnya itu dilabeli dengan label kekafiran, beliau jelaskan dengan wa munasabatuhu itlaqul kufri huna, keterkaitan kenapa ada label kufur ya, untuk berlepas diri dari nasab yang asli, annahu kadhibun alallahi. Karena berlepas diri dari nasab yang benar, yang sesungguhnya itu ada unsur dusta atas nama Allah. Ka'annahu yakul, karena orang yang tidak mengakui bapaknya, maka seakan-akan dia mengatakan, khalaqani Allahu min ma'i fulanin, walam yakhluqni min ma'i fulanin, wal waqi'u khilafuhu. Seakan-akan dia mengatakan bahasanya Allah menciptakanku tidak dari air dari maninya fulan dan tidak menciptakanku dari maninya fulan, padahal realitanya tidak demikian. Maka di sini maka ada unsur kadzibun alallahi, dusta atas nama Allah. Oleh karena itu maka dikaitkan dengan kekafiran. Nah, kemudian kita lanjutkan pada bab selanjutnya atau sebelum kita masuk pada bab yang kedua. Saya ingin bacakan perkataan Ibnu Athir di Nihayah fi Gharibil Hadis. Beliau mengatakan, wa qad taqarratil ahadisu fi dzalik, banyak hadis tentang larangan menasabkan diri pada bukan bapaknya. Wa di'a ila ghairil abi mal ilmi bihi haramun, mengaku-ngaku pada bukan bapaknya padahal tahu kalau itu bukan bapaknya hukumnya haram. Fa man taqada ibahata dzalik, siapa yang meyakini bolehnya hal semacam ini, kafara li mukhalafatil ijma'i, maka dia kafir sungguhan karena menyelisih ijma. Maka haramnya masalah ini, kata Ibnu Athir, adalah ijma. Wa man lam yaqtaqid ibahatahu fa fi ma'na kufrihi wa jahan. Adapun jika dia tidak meyakini bolehnya, maka tentang apa yang dimaksud kafir, di sini ada sejumlah penjelasan. Ada yang mengatakan karena perbuatannya serupa dengan perbuatan orang kafir, atau dia disebut kafir karena dia telah kafir dengan nikmat Allah yang menciptakannya dari fulan dan bukan dari fulan. Maka Ibnu Athir mengutip adanya ijma' ulama haramnya menasabkan diri pada bukan bapaknya. Sehingga siapa yang menganggap itu satu hal yang boleh, padahal ulama ijma' tentang haramnya, maka kafirnya kafir sungguhan. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, bab manida'a ma laisa lahu, bab tentang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang tidak menjadi haknya. Ini lebih luas. Baik harta, ini dia bilang tanahnya padahal bukan, ini adalah mobilnya padahal bukan, atau kemudian satu karya, dia mengatakan ini penemuannya, hasil karyanya padahal bukan, ini adalah hasil kreativitasnya padahal bukan. Atau kemudian dia mengaku-ngaku kalau dia sarjana padahal bukan, karena kemudian ijazahnya ijazah palsu, ngaku polisi padahal bukan, ngaku tentara padahal bukan, karena ingin menggait perempuan. Atau kemudian dia ngaku telepon, ngaku Kapolri padahal bukan, ngaku gubernur padahal bukan, dan yang seterusnya. Manida'a ma laisa lahu, umum. Mengaku-ngaku ma, manya yufidul umum. Ma laisa lahu, sesuatu yang bukan haknya. Kemudian demikian juga termasuk dosa besar, man idza khosoma fajara. Jika mungkin terjemah bebas yang ada agak kekinian, jika tengkar keluar jalur. Kalau tengkar, kalau debat itu keluar jalur. Tidak fokus di permasalahan yang didebatkan, namun fajar keluar jalur dengan mencela, mencaci lawan debatnya. Yang itu tidak ada kaitannya dengan perkara yang dia debatkan. Ya, di sini ada hadis Ibn Amr fi sahihain yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan diriatkan dari Ibnu Mas'ud dan Umar radhiyallahu anhuma. Man qala ana mu'minun fa huwa kafir. Siapa yang mengatakan saya adalah orang yang betul-betul beriman, maka dia kafir. Wa man qala huwa fil jannati fa huwa fil nar. Dan siapa yang mengatakan kalau dia itu penghuni surga, maka dia di neraka. Wa man qala huwa alimun fa huwa jahil. Dan siapa yang mengaku-ngaku saya itu orang yang berilmu, maka dia orang yang bodoh. Ini maka di bab ini ada hadis Ibnu Amr di Sahihain catatan kaki, yang dimaksud dengan hadis Abdullah bin Amr adalah Hadis empat hal, siapa yang ada pada dirinya maka dia munafik tulen. Ini telah dibahas di halaman 230. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Umar. Ini perkataan sahabat. Ada dua sahabat yang mengatakan kalimat ini, yaitu Ibnu Mas'ud dan Umar Ibn Al-Khattab. Kemudian walahumah diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Abu Ibnu Mas'ud dan Umar ini di mana riwayatnya tidak disebutkan di matan. Di catatan kaki disampaikan, dibawakan oleh Al-Haris Ibn Abi Usamah di Zawaidnya. Namun di situ cuma ada dari Umar. Yang dari Ibnu Mas'ud tidak terlacak oleh Mu'tani atau Pentahqiq atau Muhaqqiq buku ini. Cuma yang terlacak baru dari Umar. Maka Umar mengatakan, mangkola ana mu'minun fawa kafir. Siapa yang mengatakan sayalah orang yang beriman, maka dia kafir. Siapa yang mengatakan saya di surga, maka dia di neraka. Siapa yang mengatakan saya berilmu, maka dia orang yang bodoh. Kemudian walahumma dihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar marfu'an. Nabi mengatakan, laisa min rajulin, tidak ada seorang yang mengaku-ngaku pada bukan bapaknya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk laki-laki, namun juga berlaku untuk perempuan. Rajul di sini artinya seseorang. Padahal dia tahu, maka ila kafar, kecuali dia terjumus dalam kekafiran. Nah, yang jadi sesuai dengan judul bab, manida'a ma laisa lahu adalah manida'a ma laisa lahu fa laisa minna. Siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya, maka dia bukanlah bagian dari umatku. Waliyatabawa, itu yang ancaman yang pertama. Yang kedua, adalah dia siap untuk tinggal di neraka. Kemudian, siapa yang menuduh seorang muslim sebagai kafir atau musuh Allah padahal tidak demikian, maka itu akan kembali kepada dirinya. Dihatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini redaksi Muslim, dan hadis ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Hadis ini ada di, hadis Abu Dzar ini ada di Umdatul Ahkam. Penjelasannya, manida'a ma laisa lahu, itu maksudnya, contohnya ada seorang yang yada'i mengaku-ngaku hak orang lain, ya'khudhuha dzulman, untuk supaya bisa mengambilnya secara zalim. Dia aku-aku ini tanahnya, ini rumahnya, ini, ataukah ini hasil karyanya, padahal itu hasil karya orang lain. Ini, dan ini tujuannya untuk mengambil hak orang lain. Ayat daya nau ya malu amalan soliha, atau mengaku-ngaku amal soleh yang tidak dia lakukan, mengaku-ngaku amal soleh yang tidak dia lakukan. Ini saya membangun masjidnya, ini adalah murid didikan saya, atau ini saya telah berbuat begini dan begitu, padahal tidak demikian. Awan nau ya tasodak wawa laisa kadalik, atau dia ngaku-ngaku setelah sedekah di sini dan di situ, padahal itu cuma bohong. Dia mengaku-ngaku sesuatu yang dia tidak punya hak untuk mengakunya. Hadza kabiratun minal kaba'ir, maka ini salah satu bentuk dosa besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang munafik. Janganlah engkau kira orang-orang yang euforia, gembira, bima atau dengan apa yang mereka dapatkan. Dan yang jadi mahalu syahid, wahibuna ayuhmadu bimallam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Suka dan suka dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Mereka tidak melakukannya, tidak melakukan amal soleh, dia mengaku-ngaku, ini amal soleh yang saya lakukan. Ini karya yang saya lakukan, ini peran kontribusi yang saya berikan. Saya sudah punya peran begini-begini, kontribusi begini-begini, padahal tidak ada yang dia lakukan. Maka ini sifat orang munafik. Ingin mendapatkan pujian dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. La tasabannahum, janganlah kalian kira mereka yang seperti itu, bimafasati minal adab, selamat dari adab. Maka ini sifat orang Yahudi. Alladzina yuhibbuna ayyuhmadu bimal lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mutasabbi bima lam yu'ta, siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka seakan-akan dia tutupi seluruh badannya dengan dua kain kebohongan. Fadalla hadza, maka ini menunjukkan bahasanya ya, hukum asal seorang muslim tidak mengaku-ngaku sesuatu yang tidak menjadi haknya. Sesuatu yang tidak menjadi haknya. Baik itu adalah sawon kana dalika hukukan linas, baik itu adalah hak orang lain. Itu hasil karya orang lain, hak cipta milik orang lain, yang ditemukan oleh orang lain. Atau kemudian dia boleh jadi dia mendesain sesuatu, dia aku itu hasil desainnya, padahal itu desain orang lain. Dia bikin poster yang menarik, kemudian dia klaim itulah karyanya, padahal ngambil dari milik orang lain. Termasuk dalam hal ini, manida'a malaisalahu, mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya. Dia aku-aku misalnya ini foto bagus, ini adalah foto karyanya, padahal bukan, dan seterusnya. Au sifat amna sifat, atau dia mengaku satu sifat yang itu tidak ada pada dirinya. Au manzilat amnal manazil lam yablughha, atau dia mengklaim telah sampai satu kedudukan yang dia belum mencapainya. Dia kemudian mengklaim bahasanya dialah yang merintis dakwah di daerah ini, padahal dia bukan perintisnya. Namun dia bohong. Li'anna hadza taswirun wa kadzibun wa khida'un. Ini semua adalah pemalsuan, kebohongan dan tipuan. Kemudian demikian juga wa idza khasama fajara, jika bertengkar, berselisih, bersengketa, maka dia fujur, keluar jalur dengan bohong dan yang lainnya. Bohong, mencaci maki, kemudian mengucapkan sumpah serapah, maka itu fujur. Maka ini diantara sifat orang munafik. Idza khasama, jika bertengkar, jika berselisih, jika berseteru, dia bohong. Dan bohong bentuk dari keluar jalur yang terjadi pada dirinya. Adapun seorang muslim jika bertengkar, dia jujur. Baik itu lahul haqqu, dialah yang punya hak, atau alaihi, ataukah dia salah. Maka seorang muslim meskipun dia waqa'a alaihi dhulmun, dia mengalami kezaliman, maka itu tidak mengeluarkannya dari memegangi hukum agamanya. Maka fala yuzawwir, dia tidak akan memalsukan, dia tidak akan bohong, min ajri, dalam rangka antahujal qadiyah, supaya keluarlah al-qadiyah tu putusan, lisalihihi, untuk kepentingannya, supaya dia menang. Maka seorang muslim tidaklah kemudian memalsukan data, menyembunyikan bahan bukti, dan seterusnya. Itu bentuk, diantara bentuk fujur. Adapun orang munafik, maka dia memanfaatkan semua sarana, meskipun tidak disyariatkan, dalam rangka tahqiq, mewujudkan masalihihi, ya, kepentingannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tanda orang munafik itu tiga. Jika dia berbicara bohong, jika wa'ada, berjanji, dia menyelisih janji, jika diberi amanah, dia khianat, jika dia bertengkar, berselisih, berseteru, dia khosoma, dia melampaui batas atau keluar jalur. Wa in shalla wa shoma wa za'ama ana muslimun, meskipun dia sholat, puasa, dan beranggap bahasanya dia muslim. Sedangkan perkataan Ibnu Mas'ud atau perkataan Umar, isinya, siapa yang mengatakan saya mukmin maka dia kafir. Karena seorang muslim tidak memuji dirinya sendiri. Maka siapa yang memuji dirinya sendiri dengan mengatakan ana mukmin maka dia kafir. Ya, ini kufur asghar. Dan siapa yang memvonis dirinya kalau dia di surga, maka dia di neraka. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang madza takunu akibatuhu. Tidak tahu kesudahannya. Demikian juga dia tidak tahu ma'ingda minal amal, amal apa yang dia miliki yang menyebabkan dia layak, yu'ahiluhu, yang menyebabkan dia layak untuk masuk surga. maka mengaku-ngaku memuji diri sendiri, memastikan sebagai penduduk surga dan yang lainnya adalah sifat Yahudi dan Nasrani. Yang Allah ceritakan, waqalu, mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi. Nasrani mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali Nasrani. Yahudi mengatakan, lantamasana naru ila ayyamin ma'dudah. Kami tidak masuk neraka kecuali hari-hari yang bisa dihitung, yaitu 40 hari. Karena selama 40 hari inilah mereka menyembah patung anak sapi. Faladhi yadai, maka yang mengaku-ngaku kalau dia akan masuk surga, faqad syabaha, maka dia telah serupa dengan Yahudi dan Nasrani. Wakadhalika, demikian juga tidak boleh bagi seorang muslim memastikan orang lain kalau dia di surga ataukah di neraka. Karena dia tidak tahu kesudahan orang tersebut. Kecuali orang yang syahidalahu dipastikan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annana la nadri, karena kita tidak mengetahui ma'alatil umur, ujung dari berbagai macam perkara. Alati ya'ulu laha al-ibad, yang para hamba itu akan ya'ulu, berujung badannya. Dalam hadis ada seorang yang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Maka Allah marah dengan mengatakan, siapakah ya ta'alla alaiya, bersumpah atas namaku. Aku tidak akan mengampuni fulan, sungguh aku mengampuni fulan dan aku hapus amal solehmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Maka kewajiban seorang muslim punya adab bersama Allah azza wajalla dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rif qadra nafsihi, tahu siapa dirinya, berkaca siapa dirinya, wala yuzakkiha, dan tidak memuji dirinya. Maka tidak boleh baginya mengaku-ngaku sesuatu yang tidak menjadi haknya. Boleh jadi ilmu. Dia mengaku-ngaku pintar nahwu padahal tidak pintar nahwu. Rosib nilai nahwunya. Mengaku-ngaku dia punya ilmu ini, punya ilmu itu, tidak boleh. Atau dia ngaku-ngaku, ngaku-ngaku kemudian doktor padahal tidak. Ngaku-ngaku dia S2 padahal tidak. Tidak boleh. Walau min jihatil amal, tidak boleh mengaku-ngaku amal telah berbuat begini padahal bukan. Kenapa ini tidak boleh? Yang pertama, karena ini memuji diri sendiri. Wa wala ya'lamu bima dha yukhtamu lahu, padahal dia tidak tahu akhir hidupnya. Kemudian yang kedua, dalam tindakan ini terdapat merasa aman dari makar Allah azza wa jal. Padahal Allah ta'ala berfirman, afa aminu makarallahi, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka Allah tidak kecualikan Nabi ataupun Siddiq. Maka siapa yang mengatakan kalau saya di surga, maka dia di neraka. Siapa yang mengatakan saya itu berilmu, maka dia orang yang bodoh. Hatta sampai-sampai meskipun dia punya ilmu. Fa'ina fauqahu, maka di atasnya ada orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Dan Allah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Wa waqail jalla wa'ala, dan Allah berfirman, wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas setiap orang yang berilmu ada Allah zat yang maha berilmu. Wa ma'aksar, dan betapa banyaknya orang yang mengaku-ngaku berilmu di zaman ini. Mereka berfatwa dan berbicara tanpa ilmu. Wa inama yadda'unahu, mereka mengaku-ngaku ilmu semata-mata pengakuan faqat saja. Fa innal ilma yahtaju ila amalin, padahal ilmu itu perlu amal. Adapun hadis Abu Dzar, man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna, maka itulah yang jadi judul bab yang dibuat oleh penulis rahimallahu ta'ala. Maknanya adalah ayya syai'in. Ma di sini semuanya. Sawan ida'a ilman lam yablughu. Contohnya dia mengaku-ngaku ilmu yang dia belum sampai ke situ. Au martabatan lam yasil ilaiha. Atau dia mengaku-ngaku telah sampai satu level yang dia belum sampai ke sana. Atau dia mengaku-ngaku harta milik orang lain diaku-aku milik dirinya, atau hak orang lain dia aku sebagai milik dirinya, wa yalaisat lahu, padahal itu bukanlah miliknya. Faha ula'i, maka mereka-mereka ini semua, sang Nabi SAW berlepas diri dari mereka dengan mengatakan, fa laisa minna, maka dia bukanlah bagian dari umatku. Ini adalah ancaman yang keras. Min hadil afatil khatirah, dari penyakit yang berbahaya ini. Ya, maka seorang muslim itu bukanlah orang yang ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya, sebagaimana, dan inilah sifat orang-orang saleh, sebagaimana Sa'id bin Jubair bersama dengan muridnya di hadis tentang yang di hadis yang ada di matan Kitab Tauhid, ya, tentang 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, itu ya, cerita awalnya ya, Sa'id bin Jubair bertanya kepada muridnya, siapakah yang semalam melihat bintang jatuh? Ini, semalam ada di akhir malam ada bintang jatuh, siapa yang semalam melihat? Maka ada salah satu dari salah satu mengatakan, saya lihat wahai guru. Maka boleh jadi kawan-kawannya yang ada di majelis tersebut mengira kalau dia sholat malam sehingga lihat sholat malam di dini hari sehingga melihat bintang jatuh. Maka karena beliau tidak ingin mendapatkan pujian dengan sesuatu yang tidak beliau lakukan, maka sang murid ini mengatakan, namun aku melihat bintang jatuh karena tersengat kalajengking. Sehingga tidak bisa tidur, bukan karena sholat malam. Namun karena tersengat kalajengking atau hewan berbisa yang lainnya, sehingga semalaman tidak bisa tidur. Sampai-sampai di akhir malam juga, dini hari pun juga belum bisa tidur. Nah, pas itu lihat bintang jatuh. Maka lihat bagaimanakah mereka tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Ya, khawatir orang berprasangka yang terlalu berlebihan, terlalu husnudon. Ya. Lihat bintang jatuh, padahal bintang jatuhnya jam 3:30 pagi, ya. Wah, masya Allah. Ha? Supaya orang tidak punya persepsi demikian, maka beliau luruskan. Namun saya lihat bintang jatuh bukan karena sholat malam, walakin niludikhtu. Namun karena saya terkena sengatan kalajengking, tidak bisa tidur semalaman, termasuk diantaranya adalah di dini hari tidak bisa tidur, sehingga bisa lihat bintang jatuh. Demikian sifat orang-orang soleh, lain hanya dengan sifat orang Yahudi yang Allah ceritakan di surat Ali Imran ayat yang ke-188, wa yuhibbuna ayyuhmadu bimal lam yaf'alu, mereka suka dipuji dengan sesuatu yang sama sekali tidak mereka lakukan, sesuatu peran dan jasa yang tidak kontribusi, sesuatu yang mereka tidak lakukan. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rida'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.